Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita betapa pentingnya kita ini terus bersama para ulama tatkala kita ini membahas, mempelajari, menjalani, memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kembali kepada mereka dan bertanya kepada mereka. Demikian pula terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih telah menjelaskan kepada kita agar kita bisa menghadapi, bisa mendudukkan diri kita ini sebagai hamba Allah hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena tidak mungkin kita akan turuti kemauan nafsu kita, tidak mungkin kita larut dalam dunia ini sementara na'udzubillah agama kita, akhirat kita terbengkalai. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbah 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir. Tentunya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan otomatis kepada umatnya. Ya, kita-kita ini termasuk di dalamnya. Wasbir nafsaka, hendaklah engkau sabar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirimu sabar. Sabar bagaimana? Sabar bersama orang-orang yang memohon kepada Allah, orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, yang betul-betul mengharap wajah Allah. Sabar. Ingat di sini ya ikhwan. Di sini bukan hanya sekedar menerangkan masalah fitnahnya dunia, syahwat saja, tapi luar biasa kalau kita membaca tafsir ini dengan bimbingan para ulama, mendapati pencerahan dan jawaban yang luar biasa. Perintah Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sabar bersama orang-orang yang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang, sekaligus doa yang dipanjatkan itu betul-betul ikhlas. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya, jangan sampai engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melampaui batas atas mereka sehingga engkau mengharap kehidupan dunia. Kamu inginkan hanya itu, jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujawishum. Jangan sampai kamu meninggalkan mereka, orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi, sore, dan petang itu, yang ikhlas karena Allah, jangan sampai kamu tinggalkan. Nah, sehingga kamu nanti, na'udzubillah, itu urusan dunia yang bakal kamu cari. Wala tuti man aghfalna qalbah, dan jangan kamu ikuti wahai Muhammad orang-orang yang kami lalaikan kalbunya, jangan. Dari apa? An dzikrina, dari zikir kepada kami, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Kalau sampai itu terjadi, na'udzubillah min dzalik, wa kana amruhu furuta, maka urusannya dia adalah sia-sia. Sia-sia, tidak ada artinya. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lihat bagaimana Imam Sa'di rahimahullah secara ringkas menafsirkan dalam tafsir ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya sebagai uswah, sebagai suri tauladan, contoh untuk umatnya. Karena memang Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad kana, sungguh ada, kata Allah, sungguh-sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Nah, ada pada diri, untuk kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam masalah apa? Dalam masalah apa contoh suri tauladan yang baik itu? Fil awamir wan nawahi. Dalam urusan menjalani amar ma'ruf dan nahi mungkar, perintah-perintah dan larangan-larangan, yaitu apa itu? Sabar bersama orang-orang mukmin, hamba Allah yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, yang terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah di waktu awal siang dan akhir siang, yang itu semua mereka lakukan, yuriduna wajhallah, menginginkan wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'di rahimahullah, wa fiha fi hadhil ayah, yaitu wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Kata Sa'di rahimahullah, fa fiha al-amru bisuhbatil akhyar. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk mencari sahabat yang baik. Bisuhbatil akhyar. Karena bersahabat dengan orang-orang baik itu memiliki sekian faedah. Kita tidak bisa membayangkan seseorang yang berkumpul saja dengan orang-orang soleh, orang-orang baik itu sudah bernilai baik dan bernilai positif secara syar'i dan akal sehat. Apalagi dia bersahabat dan mengambil ilmu dan mengambil faedah, berta'awun, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya dengan sahabat yang baik tersebut. semakin mulia dan semakin baik kondisinya. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, ketika dia seseorang berkumpul bersahabat dengan orang-orang jelek secara syar'i maupun akal sehat, dia jelek. Apa yang terjadi, na'udzubillah, kalau dia meniru, mencontoh dan mengikuti arahan kejelekan-kejelekan yang pada orang-orang jelek tersebut? Maka kerugian, kehancuran dan kebinasaan yang akan didapati. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, di samping perintah untuk bersahabat dengan orang-orang baik, wa mujahadatun nafs ala suhbatihim, bayangkan masih terus ditekankan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dan berusaha terus bersungguh-sungguh na'am menjihati diri kita, dirinya masing-masing, untuk bersahabat dengan mereka, bukan sekedar memilih sahabat yang baik, tapi terus berusaha untuk bergaul dan bersahabat dengan mereka, upaya maksimal. Nah, masih belum cukup. Wa mukhalatatihim, dan melebur dengan orang-orang baik tadi. Tiga poin, perintah untuk mencari teman yang baik, berusaha untuk bergaul dan terus bermajelis dan berkumpul, terus melebur dengan mereka. Karena di sana ada kemuliaan, kebaikan dan sekian faedah-faedah ilmiah yang akan didapati. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka adalah orang fakir. Naam. Fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Masyaallah. Karena bersahabat dan terus bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu memiliki sekian faedah yang tidak bisa dihitung. Wadah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa'azakumullah, lah mafhum mukhalafahnya dari keterangan ini, ya otomatis demikian orang-orang na'udzubillah yang bergaul, bersahabat, dikitari, dikelilingi orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, kalau tadi fa'inna fi suhbatihim fawaid, kalau ini fi suhbatihim doror, bersahabat dengan mereka itu memiliki kemudharatan mimma la yuhsa. Kemudharatan. Kan iya? Kemudharatan yang terjadi. Wali'iyadu billah. Karena sudah melanggar ayat dan melanggar hadis. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, wa la ta'du aynaka anhum, kata Allah, la tujawizhum basarak wa tarfa' anhum nadhrak, jangan sampai kamu melampaui batas dari mereka, dan jangan sampai meninggalkan mereka, jangan sampai meninggalkan mereka, menjauh mereka, jangan sampai menjauh siapa? Menjauh orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, fil bil ghudwi wal asal, atau bil ghadati wal asyi, yang yuriduna wajha, yang ikhlas-ikhlas ini, jangan. Nah, dengan dalih turidu zinatal hayatid dunya, dengan dalih kamu ingin untuk mendapatkan perhiasan dunia ini, jangan. Ini bahayanya dunia. Ini bahayanya dunia, harta, ada salah seorang dai ustad dari ustad kita Ahlus Sunnah Salafi lulusan Madinah, wala nuski Allah ada, didatangi oleh dai lulusan Saudi juga yang termasuk dalam yayasan Hizbiyah. Ustadz ini dai didatangi untuk diajak gabung dalam yayasan Hizbiyah ini, masuk keanggotaan, kemudian digaji tiap bulan. Ada sekian pertemuan, kalau tidak salah 3 atau 4 kali pertemuan dengan ustadz ini. Salah satunya ana hadir, ditolak. Jazakallah khair, afwan ini. Yang pada intinya, kita ini, kata ustadz ini kepada orang ini, lebih tua dari kita. Jadi dai yang hur. Jadi dai yang hur, yang bebas. Kita bebas. Kita bebas. Alhamdulillah enggak ada tekanan apa-apa. Oh iya, begitu. Iya. Antum tahu muasasa itu, yayasan itu Hizbiyah? Tahu. Tahu, Hizbiyah tahu. Tapi enggak ikut-ikut. Enggak ikut-ikut. Entah. Kita bebas mau mengajar Fathul Majid, tafsir ini bebas. Tapi tahu itu Hizbiyah? Iya, Hizbiyah memang. Terus berani menerangkan tentang Hizbiyahnya yayasan itu? Tidak berani. Itu namanya tidak bebas. Terikat. Lah kemungkaran mau diapakan? Nah itu berat. Berat bukan berat apanya, berat hadanya. Pecat tidak dapat lagi. Ini kalau ketergantungan kepada manusia. Ketergantungan kepada manusia dan harta seperti ini. Jadi budaknya harta. Na'udzubillah. Belum puas. Pertemuan berikutnya sampai terakhir. Harus ditegesi. Sudah tidak datang lagi. Bahaya ikhwan. Aib. Di samping melanggar manhaj juga aib. Aib. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Muncul lagi seorang da'i. Yang sekarang menyimpang sudah. Dulu bersama dengan barisan salafin. Ngajar di ma'had hisbi ikhwani. Di pondok. Ditegurlah, nasihati. Saudara kita nasihati. Ajib, antum kok demikian. Kenapa? Ana ngajar Fathul Majid. Tauhid di situ. Terus? Tidak ada masalah. Ana tidak ikut jadi yayasan ini. Tidak ngajar. Tok. Oh, ini kan ustaz masalahnya. Lulusan Madinah juga. Gini, ya apa kalau kita tanyakan ke Syekh Robi? Fadl. Dikasih gambaran yang benar, Syekh, disepakati, kita tanyakan ke Syekh Kaif. Naam, fadl. Yang pertama. Yang kedua, kita harus siap menerima konsekuensinya. Naam, kata dia. Ya kan enak musyawarah genah. Naam, siap. Jika memang Syekh menyatakan boleh, tafadhol, ahlan wa sahlan. Jika Syekh bilang enggak boleh, kef, ya berhenti. Ya khair. Ditulis gambarannya, pertanyaannya disetujui ini. Naam. Tanyakan ke Syekh Rabi. Hafizahullah. Kata Syekh, hadza dai salafi, kata Syekh. Naam Syekh, ini dai salafi. Ajib, kata Syekh. Ajib. Dai salafi ngisi di situ. Ajib, iya, ajib, kata Syekh. Kaif nasihat antum Syekh? Kaif nasihat antum Syekh? Mada taruh Syekh? Ya, kalau dia sebagai da'i salafi ngajar di tempat yang antum gambarkan ini punya fikroh khawarij ikhwan, ada dua kemungkinan. Ima santri-santrinya jadi salafi semua, wa ima dia diusir. Jika tidak, ada apa dengan da'i itu? Kata Syekh. Bisa? Jadi salafi semua, semua itu ma'had itu, santri itu? Enggak Syekh. Lah kok gak diusir di situ? Kok kerasan di situ? Ada apa? Ya enggak mungkin lah. Karena itu kan kemungkaran, ya harus diterangkan. Hizbi ikhwani terangkan di situ. Nah, berarti dia diem. Atifiyah mujamalah, enggak mau menerangkan tentang kesesatan yang ada pada mahat tadi. Kan iya. Sementara mungkar harus diingkari, harus diterangkan kepada umat. Kif. Berani nerangkan? Nerangkan ini ikhwani hizbi berani? Kalau nerangkan dia ya sudah. Ukhruj, keluar. Makanya kata ajib kata Syekh. Karena kalau di da'i salafi imma murid-murid jadi salafi semua, kalau enggak dia tetap di situ, ada apa dengan dia? Itulah. Tapi keluar. Keluar cuman enggak bersama para asatidz salafin. Milih yang lain. Artinya penyerimpet dakwah salaf. Hidup masih orangnya, hidup. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang diberi hidayah oleh Allah, enggak mungkin ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, enggak mungkin ada yang bisa memberikan hidayah. Hidayah taufik, hidayah hakiki itu milik Allah mutlak. Para asatidz itu menyampaikan, menasihati bas. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian, nah, ketika dunia yang diinginkan, fa inna hadza dharrun. Fa inna hadza dharrun ghairu nafi'. Jika dunia yang menjadi sasarannya, tujuannya, kamu tinggalkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang betul-betul berdoa, memohon dan beribadah kepada Allah, fil ghadati wal ashi, yuriduna wajha, kamu tinggalkan itu demi untuk memperoleh dunia kamu. Apa kata Syekh? Fa inna hadza dharrun, ini jelas memudaratkan kamu. Ghairu nafi, masih belum cukup. Kalau orang dikatakan, jangan situ, itu mudorot. Faham. Ditambahi ghairu nafi, biar selesai. Penting. Jadi ada nafyu wal itsbat. Ini penting. Antum sekarang misalnya, dunia, masalah dunia. Nah. Akhi, tolong belikan tempe di situ ya. Oh naam. Tempe biasa, tempe biasa. Naam. Insyaallah khair ya. Datang. Loh. Kok keripik tempe? Dapatnya keripik tempe. Padahal dia inginkan bukan keripiknya, tempenya. Jangan disalahkan yang belikan. Jangan. Tapi yang nyuruh, yang perlu diluruskan, dinasihati. Loh, anak kan nyuruh tempe. Lah iya. Kalau antum menyuruh biar enggak jadi seperti ini, antum terapkan an-nafi wal itsbat. Nah, ada nafi dan itsbat. Oh, maksudnya iya. Belikan tempe ya. Yang biasa itu yang digoreng itu, jangan yang keripik. Nah, itu nafi. Itsbatnya tempe yang digoreng, yang mentah itu mau digoreng, itu itsbat. Jangan yang keripik. Ya. Oh, na'am. Datang bawa tempenya. Kalau bawa keripik, ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sudah di nafi ada itsbat. Kan ya? Nah, maka sama Sa'di rahimahullah, Syekh di sini langsung dorun ghairu nafi. Ini mudorot, tidak bermanfaat. Selesai sudah. Cukup? Belum. Belum cukup. Sudah mudorot, sudah tidak membawa manfaat, ditambah lagi waqati'un anil masalih diniyah, dan memutus dari kemaslahatan agama akhirat. Bayangkan. Tiga, dharun ghairu nafi' qati', memutus kemaslahatan agamanya dia. Dipisahkan dengan urusan agamanya. Loh kok bisa? Kepengin tahu antum, saya katakan demikian. Kok bisa? Kepengin tahu. Fa inna dzalika yujibu ta'alluqal qalbi bidunya, karena masuknya kamu, nah terjerembabnya kamu dalam urusan dunia, meninggalkan orang-orang yang soleh tadi, itu akan tergantung kalbumu dengan dunia. Apalagi apa sekarang? Ada faktor lain? Tidak ada. Kalau kamu cari dunia rezeki, alhamdulillah kerja, na'am. Kerja, cari rezeki. Dengan memperhatikan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan jangan meninggalkan orang-orang soleh tadi. Jangan. Ini penting, ini perintah. Wa kunu ma'as-shodiqin, kata Allah. Firman Allah. Hendaklah kalian bersama, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam akidahnya, jujur dalam segala keadaannya. Perintah Allah. Orang-orang soleh. Wadah. Nah, ikhwati fiddin. A'azzani wa jazakumullah. Fatasirul afkar. Wal hawajis fiha wa tazulu minal qalbi rughbah fil akhirah. Ditambah lagi sama Syekh, sudah mudharat, sudah tidak bermanfaat, sudah terputus dari maslahat din agamanya, kemudian kalbunya tergantung dengan dunia, dan pemikirannya dan keinginannya terus terganggu, terfokus pada dunia, dan akhirnya kalbunya na'udzubillah hilang dari keinginan, kecintaan terhadap akhirat, wal'iyadzubillah. Ini kan pembahasannya kan fitnah syahwat dan dunia. Daurah ini itu, ya ini pembahasannya. Al-Quran, ahlus sunnah, itu berjalan seiring dengan berjalannya nusus. Berhenti seiring dengan berhentinya nusus. Ini ahlus sunnah. Bedanya dengan selain ahlus sunnah, di situ. Yaduru haitsu daratil adillah wan nusus. Wa yakifun haitsu yakifun al nusus. Itu ahlus sunnah. Wadah. Fa inna zinatad dunya taruku linnadhir. Karena perhiasan dunia ini itu bisa meluluhkan orang yang memandang. Kalau bahasa kita, kalau sudah melihat uang itu matanya hijau, gitu loh. Istilah demikian. Hijau matanya. Dunia. Makanya dunia ini perhiasan. Perhiasan, antum dapati harta, mobil, rumah mewah, itu perhiasan. Perhiasan. Kalau mobil, rumah, uang itu dijadikan wasail, ya, dijadikan sarana dan prasarannya pendukung untuk takwa kepada Allah, itu mulia. Makanya kata Rasulullah SAW, nah, dan ini nanti pembahasan khusus ummahat, nah, bahwa Rasulullah SAW apa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan, kata Rasulullah. Sebaik-baik perhiasan tadi itu rumah, uang, mobil, kabeh, semuanya itu perhiasan. Sebaik-baiknya adalah istri yang solihah. Tidak ngalahkan. Kalau kita bicara istri yang solihah, sudah. Nah, luar biasa. Itu dambaan setiap rojul. Karena kesejukan, kenikmatan, dingin, kebahagiaan, ketentraman ada padanya. Bagaimana tidak? Wong Rasul ketika ditanya tentang wanita solihah, apa jawabannya? Dipandang menyucukkan, khalas. Dan Rasul juga menyampaikan wanita yang solihah adalah diperintah taat, khalas. Apalagi? Apalagi dipandang sejuk, diperintah taat, apalagi? Apalagi? Dan mendukung terhadap agama suaminya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Memfasilitasi dan menyiapkan urusan taklim suaminya, urusan dakwah suaminya, terus berkhidmah untuk suaminya. Dia enggak duduk, tidak istirahat sampai urusan suaminya selesai, kelar. Apanya yang kurang? Apanya yang kurang? Nikmat. Oh, iya tak? Iya. Jadi kalau taklim, mau kemana? Misalnya, Abu Muhammad mau kemana? Taklim. Ini apa anak kita ini rewel. Masa anak terus? Capek ah. Ya sudah, gendong. Sampai selesai, mau ke mana taklim? Sudah buyar. Subhanakallah, sudah selesai. Besoknya, mau ke mana? Mau taklim? Tolonglah belanjakan, ini enggak ada yang mau dimakan buat belanja. Terus gimana, masa enggak makan kita-kita ini? Belanja dulu. Belanja. Pulang dari belanja, taklim, selesai. Mau ke mana? Taklim. Taklim, kaki anak sakit, dipijitkan. Aduh. Kaki sakit, anak gak bisa kemana-mana ini, tolong pijit kaki anak. Ini gak bisa berdiri. Pijit, selesai pijit, taklim selesai, bubar. Mau kemana? Mau taklim. Waduh, anak lagi masak, anak kita nangis. Pilih mana? Gak masak, antum nanti gak makan. Ya apa? Ya sudah, terus apa? Anak ini tolong. Nangis ini, didiamkan, anak tak masak. Bagi-bagi tugas. Sudah, masak, anak didiamkan, tidur, anaknya, taklim, selesai. Mau kemana? Taklim. Ayo, diam. Baru sadar. Jangan. Beda. Kasuistik. Seorang wanita yang alimah, muhadditsah, ahli hadis, putrinya Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah, putrinya tabi'in, wanita yang cantik, terkenal baik akhlaknya dan alimah fil hadis. gadis. Sa'id Ibn Musayyib ketika ngajar, loh, kok salah satu murid ana enggak kelihatan beberapa hari ini? Ditanya, mana fulan? Oh anu syekh, lagi sedih. Loh kenapa sedih? Istrinya meninggal. Oh makanya kok enggak masuk sekian hari. Ya sudah, didatangi. Assalamualaikum. Man, katanya muridnya ini, enggak tahu kalau itu syekhnya, Sa'id Ibn Musayyib. Man, ana Sa'id. Sa'id man? Gitu, karo deh, enggak tahu itu syekhnya. Ana Sa'id. Loh, kok suaranya kenal? Ojo-ojo, jangan-jangan ini guru kita. Dibuka, astagfirullah, iya. Ya, kalau bahasa kita, afwan, afwan, ana. Lagi bingung, sedih, apa yang menyebabkan kamu sedih? Afwan, afwan. Kalau bahasa kita ya, itulah kurang lebih. Istri ana meninggal, ya Allah, ana sedih. Istri yang baik, masya Allah, ana sedih. Sehingga berapa hari ini tidak hadir taklim. Oh gitu, iya syekh. Ya sudah kalau gitu tak nikahkan dengan putri ana. Jangan syekh, afwan syekh. Kalau antum, jangan syekh, afwan syekh gitu. Iya kalau antum. Bukan, jangan syekh, naam syekh, naam syekh. Iya. Ma'ruf terkenal, kecantikannya terkenal, ma'ruf, keilmuannya ma'ruf, ahli hadis. Nah, dia nolak sungguhan, tidak enak kan? Duda satu, yang kedua juga, anaknya syekh, imam, ini imam, termasuk kibarut tabi'in. Afwan ya, apa artinya anak gitu loh? Jangan, ayo tidak mungkin gitu loh. Lah, kata syekh, anak kepingin malam ini kamu tidur enggak sendirian. Waduh syekh, jangan syekh. Walaupun di sini kita wallahualam. Nah. Kalau kita sudah enggak usah pakai anu, kalau kita na'am syekh gitu sudah. Wis enggak usah tutup-tutupan. Sudah. Pulang syekh. Syekh pulang. Nah, si muridnya ini mikir, benar malas enggak mungkin lah. Enggak mungkin sudah. Paling kalau bahasa paling softo paling sih guyon paling ngomong ke istrinya, anak kita, putri kita didandani yang rapi, dihias yang rapi, yang cantik, tak nikahkan. Istrinya enggak bilang sama siapa, enggak begitu, langsung manut. Jangan-jangan hizbi, enggak langsung, oh iya. Putrinya manut, diajak dok-dok lagi. Assalamualaikum. Man, Sa'id. Loh. Duh, kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Waduh, jangan-jangan sungguhan ini, softo ini. Ya apa ini? Bingung kan, siapa ini? Waduh. Dia langsung paham kalau itu Sa'id Ibn Musayyib, gurunya. Cuman apa yang dibawa? Belum ngerti. Setelah dibuka, betul putrinya sedang seperti itu. Waduh, senang campur senang. Hukumi sendiri apa maknanya senang campur senang? Is antum yang menghukumi. Dah diakadkan nikah selesai sudah. Besok pagi mau berangkat, kan taklim ke mertuanya. Tapi kalau orang Arab kadang-kadang ngomongnya langsung biasa, Sa'id gitu. Mau berangkat, ditarik sama istrinya. Loh, mau kemana? Sama istrinya ini. Mau kemana? Jawab, u'allimu na'am indas Sa'id. Nah, aku mau belajar. Indas Sa'id, gak bilang u'allimu. Indas Sa'id, ana mau ke Sa'id. Ke mertua, ke abimu untuk belajar seperti biasanya. Jadi duduk, kata istrinya, u'allimuka ilmu Sa'id. Duduk, aku akan ajari kamu ilmunya Sa'id, ilmu abiku. Wah, soto ini enak ya. Aduh, sudah dapat gadis cantik berilmu, diajari ilmu lagi. Waduh, gak enak ya apa ini. Atau siapa sekarang? Dia yang ngomong, gak mungkin guyon, gak mungkin soft, gak mungkin ngarang. Tidak mungkin pendusta, tidak mungkin. Seperti yang sekarang terjadi itu, tidak. Naam. U'allimuka ilmu Sa'id, aku ajari kamu ilmunya Sa'id. Ilmu mertuanya, ilmu abinya dia. Ya langsung percaya, enggak mungkin. Nanti ngerti tak, faham tak? Tidak, orang sudah ma'ruf. Nah, ada di sini akhwat yang demikian. Umahat, mau ke mana antum? Taklim, sini, sini, sini. U'allimuka ilmu Syekh bin Bas misalnya. Apa? Coba nanti ulang. Anda enggak dengar, ulang, diulang. Nah, kalau ada alhamdulillah, tentunya kan gitu. Artinya bagi wanita bukan aib menjadi seorang yang alim. Bukan aib. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan sekarang. Nah, cukup ya satu-satu kan enak. Antum biar enggak ngantuk. Masih banyak nanti cerita-cerita itu. Taib. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, sudah banyak loh tadi sisi mudorotnya mengikuti dunia lupa akhiratnya. Yang terakhir tadi apa? Fa inna zinata dunya tahruku lin nadir, atau turawiku lin nadir. Bisa membuat terkesimak terhadap orang yang mandang dunia silau gitu loh. Terhadap dunia ini. Nah, sudah cukup? Belum. Belum. Dengan mencari dunia, terus fokus di dunia dan meninggalkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, fil ghadati wal ashi yuriduna wajha, itu tusahhirul akal, bisa menyihir akal. Bisa ruwet gitu loh. Terus apa akibatnya? Fayaghfalul qalbu an dzikrillah, maka dia lalai kalbunya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqbalu 'alal ladzati wasyahawat, dan dia fokus menghadap kepada kelezatan-kelezatan dunia ini dan syahwat-syahwat dunia ini. Na'udzubillah. Sudah? Fayudhi'a waqtuhu, maka dia menyia-nyiakan waktunya. Fayudhi'a waqtahu, dia menyia-nyiakan waktunya yang Allah berikan. Naam. Wa yafrutu amruhu, dan urusannya sia-sia. Fayaksuru al-khisarah al-abadiyah wa nadamah as-sarmadiyah. Akhirnya apa? Dia rugi dengan kerugian yang abadi, yang kekal. Na'udzubillah. Dan dia menyesal dengan penyesalan yang kekal juga. Walihada qala jalla wa'ala, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya tentunya, jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan kalbunya dari zikir kepada kami. Jangan ikuti, wahai Muhammad. Naam. Terkunci dari Allah, akibat terkunci, akibat Allah tutup kalbunya dari zikir kepada Allah itu sengsara. Sengsara. Nah, makanya dilarang untuk mengikuti hawanya. Wattaba'a hawa. Nah, dan jangan kamu ikuti hawanya, hawa nafsu. Nah, kapan itu? Soro taba'an lihawa haitsu mashtahat nafsuhu fi'lahu wa yas'a fi idrakih walau kana fi halak wa khusran fahuwa ittakhadha ilahu hawa. Maka karena kalau dia itu betul-betul betul mengikuti hawa nafsunya ketika memperturutkan semua yang diinginkan. Nah, semua yang diinginkan oleh nafsunya dituruti semua dan yas'a gitu loh. Yas'a. Kata-kata yas'a ini bahaya. Ketika bukan pada tempatnya. Karena dia semangat berusaha untuk memperoleh dunia tersebut. Walaupun jelas-jelas akan menyeret pada kebinasaan, kehancuran terus dia lakukan. Makanya dalam sebuah tatanan pendidikan, ini pendidikan nih, gambaran umum, mahat-mahat misalnya. Misalnya, ini misal mudah-mudahan tidak terjadi pada ahlus sunnah, mudah-mudahan tidak terjadi pada mahat-mahat ahlus sunnah. Ada 3 dari 100 murid, ada 4 yang qadarullah, mereka ini nakal. Subhanallah, ma'had mudarris gak sanggup mendidik 4 orang ini. Ditanya satu-satu. Ditanya satu-satu. Kef, 4-4, yang 4 ini. Siapa yang yas'a? Nah, ini penting. Siapa yang yas'a untuk merusak dan tidak baik, itu yang dikeluarkan. Yang 3 selamat, yang enggak yas'a. Tapi kalau 3-3 yas'a, 3-3 untuk menyelamatkan yang lain. Pelopornya, pencetusnya ini yang cepat dipindah agar tidak mengganggu yang lain. Jika sudah tingkatan maksimal, tidak sanggup sudah, dan korban berjatuhan. Makanya kata Allah, "Waman adzlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha." Ayat Al-Quran, siapa yang paling zalim kata Allah? Enggak ada yang paling zalim daripada orang-orang yang menghalang-halangi masjid-masjid Allah untuk zikir di dalamnya. Zikir yang syar'i, baca Al-Quran, menuntut ilmu syar'i, dilarang di situ, maka itu orang yang paling zalim. Kemudian apa lagi? Wasa'a fi kharabiha, dan berupaya untuk merusak masjid itu. Maksudnya ya dirusak. Maksudnya dirusak, dirusak dengan dua cara. Hissi wa ma'nawi. Merusak masjid hissi itu ya menghancurkan tanpa ada alasan syar'i, sebab yang boleh-bolehkan. Mengotori masjid, dikotori. Itu sa'afi kharabiha, merusak masjid, berusaha berupaya merusak masjid secara fisik. Merusak masjid dengan makna secara maknawi adalah mengisi masjid itu dengan amalan-amalan syirik kepada Allah, maksiat dan bid'ah. Ini termasuk yang paling zalim. Hati. Tak gampang. Karena masjid dibangun bukan untuk itu. Bukan untuk acara maksiat kepada Allah, acara syirik wa bid'ah. Bukan. Ketika itu yang dimasukkan oleh yaudzubillah wasa'a fi kharabiha, termasuk berusaha untuk merusak masjid, berarti dia yang paling zalim. Wadah. Nah, ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah. Makanya kata-kata sa'a ini entabih. Kalau itu khair zain. Sa'a fi islah, sa'a untuk berbuat suluh, berupaya untuk suluh, saat untuk berbuat taat kepada Allah terus, saat untuk kebaikan terus, saat untuk gitu, sen. Berarti semangat gitu loh. Bukan malah dirusak loh. Ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah. Tahu antum ketika kondisinya dia wa kana amruhu furudha, urusan dia na'am masalih dinihi wa dunyah furuto, akhirnya dah sia-sia semua, da'i mu'attala, da'i mu'attala, sudah sia-sia dan tidak bisa diharapkan. Fahada qatnahu Allahu an ta'atihi, Lianna ta'atahu tad'u ilal iktida' bihi. Ini penting. Ini dilarang oleh Allah untuk mengikuti hawa nafsunya, karena ketika dia mengikuti hawa nafsunya itu berarti dia akan mengikuti perintah nafsu tadi menjalaninya. Nah, ya sudah, wong namanya hawa nafsu. Al-hawa. Limadha yusamma al-hawa? Li'anna sahibahu yahwa finnar. Ahlul ahwa, iya kan? Ahlul bid'ah atau ahlul ahwa? Dikatakan ahlul ahwa karena pelakunya tuh yahwa finnar, wal iyadzu billah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, Allah menyatakan al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun indaku inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surat Al-Kahfi juga ayat ke-46. Al-malu wal-banun, kata Allah, harta dan banun, anak-anak keturunan itu zinatul hayatid dunya, merupakan hiasan bagi kehidupan dunia ini. Ya. Wal baqiyatus salihatu, dan sesuatu yang kekal dari dan yang merupakan amalan-amalan soleh itu, itu lebih baik dari sisi Rabbmu pahalanya dan lebih baik untuk diharapkan. Harta kemudian anak keturunan itu perhiasan dunia ini, namun sesuatu yang kekal sifatnya yang soleh lebih baik di sisi Allah pahalanya dan juga lebih baik untuk bisa diharapkan. Naam, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Naam, coba dipecamkan ayat ini. Kata Sa'id rahimahullah, al-malu wal-banu wal-banin, annal mala wal-banin zinatul hayatid dunya ay laisa wara'u dzalik syai'. Harta dan anak keturunan itu perhiasan dunia yang di belakang itu enggak ada apa-apanya. Wa annal ladzi yabqa lil insan wa yanfa'uhu wa yasurruhu al baqiyatus salihatu. Yang ada nilainya itu dan ada kebaikannya itu bagi manusia, ya, dan membahagiakannya itu al-baqiyatu sholihatu. Apa itu al-baqiyatu sholihatu? Itu mencakup semua ketaatan kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hak-hak Allah, hak-hak hambanya, salat, zakat, sedekah, haji, umrah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, qiraatul Quran, menuntut ilmu nafi, amar ma'ruf nahi mungkar, silatul rahim, birrul walidain, menegakkan hak-hak istri. Kemudian juga demikian berbuat baik kepada bahaim, binatang-binatang Allah, dan berbagai macam kebaikan yang ada kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua itu baqiyatus sholihat. Nah, tadi itu naam minal baqiyatis sholihat. Fahadihi, kata Sa'di, semua tadi itu khairun indallah thawaban wa khairun amala. Jauh lebih baik di sisi Allah dalam pahalanya dan lebih baik untuk bisa diharapkan, diambil manfaatnya setelah itu. Naam. Maksudnya apa? Thawabuha yabqa. Pahalanya itu kekal, ada terus, bisa dipanen nanti di akhirat. Ini pahalanya. Wa yata'dha'af 'alal abad, dan terus berlipat-lipat ganda terus. Nah, bagaimana enggak? Sekarang dia amar ma'ruf nahi mungkar umpamanya. Itu satu dulu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada saudara kita, ya akhi, afwan, daripada antum diem, amalkan sunnah ini. Oh iya ta, iya. Amalkan. Sunnah ini masya Allah nilainya besar, pahalanya besar. Rasul menyatakan demikian, demikian dalam hadits yang sahih. Diamalkan. Kan iya. Ketika dia ikhlas dan itu amalan sunnah, diajarkan kepada orang lain, maka dia dapat pahala dirinya sendiri dan pahala yang mengikuti tadi. Ini kalau seorang, lah kalau dua orang, tiga orang dan seterusnya, berapa pahalanya itu? Berlipat-lipat ganda, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Naam. Demikian pula barakallahu fikum, inilah kata Sa'di, allati yambagi yatanafasu biha almutanafasun, mutanafisun. Naam. Yang seyogianya, seharusnya kaum muslimin berlomba-lomba di situ, bukan di dunia. Tidak ada ayat atau hadis, silakan kalian berlomba-lomba untuk dapatkan dunia. Tidak ada. Yang ada itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Itu yang ada. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah, dari ini semua, naam, harus kita camkan bahwa urusan dunia ini dan kondisi dunia ini, naam, yang termasuk daripada zinah perhiasan di dunia ini, itu dinikmatinya itu sementara. Sementara. Mau berapa tahun hidup, mulai dari bayi, maunya umur setahun atau mau sebulan baru lahir wis. Mau minta umur berapa hidup? 100 tahun misalnya. Dan dia misalnya hidup dengan gemerlapan dengan dunia, mencicipinya hanya 100 tahun. Lah akhirat? Abad dan abadi. Tidak ada tahun. Kan iya. Artinya apa katanya? Tsumma yazulu fala faidata ta'udhu na'am li sahibi. Sirna, hilang, enggak ada faedahnya, yang bisa kembali kepada pemilik dunia tadi. Dikarenakan hanya untuk itu hidupnya. Bahkan bisa jadi mudharat bagi dia. Tapi ketika amalan soleh yang bermanfaat kepada pelakunya sampai hari kiamat. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah, demikian seharusnya kita ini banyak bercermin gitu loh, banyak bercermin dan banyak terus bersyukur kepada Allah, sehingga apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita dituangkan, diterapkan pada porsinya menurut syar'i. Nah, demikian pula disebutkan di ayat yang lain di surat At-Taghabun, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan aduwan lakum fahdharuhum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu iddahu ajrun azim. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, wa auladikum, dan sebagian dari anak-anak kalian itu musuh bagi kamu, kata Allah. Fahdharuhum, hati-hati. Hati-hati. Kalau Rasul menyatakan innaha la sahibatul hilah, istri itu ahlinya makar. Rasul menyatakan, kalau Allah menyatakan apa? Aduun, musuh. Rasul menyatakan apa? Sesungguhnya dia, istri itu memang orang yang memiliki hilah. Makar. Ya tadi itu. Apalagi kalau kita bicara tentang orang awam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manggil apa misalnya, Pak, masa kita hidup kayak gini terus? Ya apa ini? Anak kita sudah 5, sudah 6, sudah gede-gede, itu lihat TV di tetangga itu, masa gak bisa beli TV? Gaji kita cukup untuk makan, Bu, hanya untuk makan dan minum anak-anak ini, gak ada lebih. Ya gimana caranya lah? Gue gak mau tahu, yang penting dapat TV lah. Sudah double. Pertama lancang kepada suaminya, kedua yang dibeli kamar hadza. Nah, sudah. Yang ketiga memicu dan mendorong suami untuk berbuat jahat. Wong sudah gajinya segitu, maksa. Na'udzubillah, akhirnya kan korupsi. Nah, begitu dapat, nih TV-nya, TV lo. Kok gitu? Iya, gue korupsi. Ah. Ya apa? Enggak apa-apa lah korupsi dikit-dikit. Astagfirullahaladzim. Ini orang awam kan gitu. Udah. Beli TV. Nah, udah mulai anu lagi, lengah lagi suaminya. Pak, panas AC. Masa berapa ini coba? Panas. Kasihan anak kita kalau tidur, tuh, gak pakai baju tidurnya, belikan nasi dong. Gak cukup, ya iya pacarannya lah pokoknya dapat nasi. Melanggarnya sudah banyak lagi. Tidak beradab kepada suaminya, itu penting. Nah, sudah seperti itu, memicu lagi. Tuh, kemarin udah korupsi ini, sekarang mau korupsi apa lagi ini? Gak cukup. Dapat nasi, itu nasi. Lihat lengah lagi. Itu anak-anak main di rumah tetangga. Katanya ada es krim. Kita enggak usah es krim-kriman, biasa kulkas sajalah. Yang satu pintu enggak apa-apa. Enggak ada uangnya mana? Ya pacarnya lah, bisa beli AC, bisa beli ini, masa kulkas enggak bisa? Duh. Kalau istri yang solehah, dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup sehat, bisa ibadah, bisa taat kepada suami, bisa merawat anak, alhamdulillah. Bisa makan, makan nasi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa taklim dengan baik, tenang. Tenang. Nikmat ikhwan, nikmat. Alhamdulillah. Mau kemana? Mau taklim. Bukunya Abu Muhammad sudah siap bukunya. Kitabnya, oh iya. Pulpennya, pensilnya, oh iya. Itu suami yang siapkan semua pulpen ini. Nanti pulang anak kepingin dapat faedah ya. Oh na'am, na'am. Dia berangkat, ya Allah istriku solihah gitu. Nah berangkat pulang langsung duduk. Iya. Tadi penjelasannya itu satu hadis, tapi masya Allah, masya Allah, maksudnya Abu Muhammad, betul-betul faedahnya besar. Coba apa? Aku kepingin dengar. Kan diperintah oleh Rasul untuk menyampaikan bagi yang tidak hadir. Aku kepingin dengar. Iya. Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Ibnu Hibban. Apal suaminya, masya Allah. Idza sholatil mar'a khamsaha wa shomat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabin syit. Kalau seorang istri itu sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, sampaikan kepada istri yang seperti itu, masuklah ke pintu surga lewat mana yang dia inginkan. Apa kata istrinya? Jazakallah khair. Anak akan semakin taat insyaallah. Semakin baik insyaallah. Ini minum dulu. Masyaallah. Suami diminum. Waduh, sejuk, seger kabeh dari ujung sampai ujung. Itu yang membuat enggak bisa lupa. Bisa jadi tadi menantunya Said seperti itu istrinya. Sulit lupanya. Tapi kalau kayak tadi, terserah lo mau cari. Yang penting cepat nih beliin AC, panas kabeh, panas kabeh. Lah ya Allah, belajar di mana perempuan kama hadza? Antum tahu ada sekumpulan ummahat ini. Ini kan kita punya istri, sehingga istri kita ngelapor ke kita. Ada sekumpulan ummahat yang baik-baik, salafiyah ini. Bicara. Alhamdulillah ya Allah, ana seneng. Masing-masing mereka ini. Ini laporan istri kita ke kita. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah punya suami salafin. Ya Allah, nikmat. Kau tahu iya kita ini pergi Umum Muhammad, aku tak pergi ke sana ya. Oh iya, tafadhol. Enggak mungkin selingkuh, enggak mungkin ruwet. Tenang. Pulang dibelikan oleh-oleh kesukaanku. Ya Allah, tambah senang lagi. Jadi gitu mereka. Mau kemana pun tidak ada halangan. Percaya sudah penuh kepada suaminya salafi, ahlu sunnah. Itu yang membuat sang istri semakin taat, semakin baik kepada suaminya. Senang mereka. Alhamdulillah ya ya, suami-suami kita, iya nak, alhamdulillah, anak juga senang, masya Allah, bahagianya ya akhi. Tapi giliran lo mau kemana? Aduh, kena lo itu sudah kayak dipetil kepala ini. Nah, cari yang solihah. Hati-hati, hati-hati. Ini kan zina, fitnah dunia ini. Perempuan itu fitnah. Tahu? Ana mau tanya siapa antum? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Cepat, siapa yang bisa jawab? Ayo. Loh, kok Khawarij? Ana bilang siapa? Iya kan? Siapa? Hah? Abdurrahman bin Muljam. Jazakallah khair. Siapa dia? Sebelumnya, sebelum membunuh. Hah? Qurra, ahli qiraah. Di zaman siapa? Umnotop, apalagi? Iya, diutus oleh beliau. Kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qurra qori. Kepercayaannya Umar bin Khattab, kepercayaannya Amirul Mukminin, orang baik, orang soleh. Yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa membunuh? Ini masalahnya ikhwan, hati-hati. Dia ini na'udzubillah terfitnah oleh wanita Khawarij. Kata wanitanya ini, kamu mau nikahi aku? Fadol. Maharnya satu, bunuh Ali. Itu wanita. Tak berdaya. Fitnah sudah. Oh ya khair. Kalau bahasa kita ya khair, dibunuh. Alhamdulillah. Berapa dosanya itu? Dibunuh. Dapat wanita Khawarij. Ya Alhamdulillah min dalik. Jangan nih kalau itu hi kok cantik. Hi orang gitu. Jangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Naam, rupanya sudah pada ngantuk ini antum ini. Sudah pada capek antum ini. Sudah kalau gitu antum ana hibur. Di sini ada yang namanya Muhammad. Ya. Ada yang namanya Soleh. Ini santri-santri TD ini yang akan menghibur antum. Allah menyatakan di sini, "Naam. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Innama amwalukum." Coba Muhammad, Muhammad dulu. Muhammad, "Innama amwalukum wa auladukum fitnatun." Mana isimnya, mana khobarnya, mana terangkan. Muhammad cepetan, waktunya hanya 1 menit. Ada Muhammad? Santri ini tidak ada? Baik, kalau gitu Soleh, mana Soleh? Mana Soleh? Ayo Soleh, naam. Ayo, jawab. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Mana isimnya? Inna, mana khobarnya? Terus siapa sampai seperti itu? Ayo. Jawab. Amwalukum isimnya inna. Ya. Begitu Muhammad? Ah, Soleh? Ya. Kalau isimnya inna, mana khobarnya? Fitnatun. Jadi qala Soleh. Nah, penting ini. Berkata Soleh, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Amwalukum katanya isimnya inna, fitnatun khobarnya inna. Ada satu yang lupa namanya kemarin yang sudah baca, selain Muhammad, selain Soleh, siapa? Syu'bah. Mus'ab, mana Mus'ab? Agak gemuk kayaknya kalau lihat namanya lo. Mana Mus'ab? Aina Mus'ab? Tuh, gak ada tak? Siapa lagi? Ana enggak bawa catatannya. Siapa lagi? Ada yang namanya Zubair. Kelas 2. Biar diadu dengan kelas 2. Siapa kelas 2 namanya? Sotali? Namanya kelas 2. Hah? Zubair? Mana Zubair? Ada? Hah? Mana? Piket, oh piket. Terus piket semua tah? Jangan-jangan mempiketkan diri. Yes, wis. Sopo ae wis? Yang kelas 3, surah atau yang kelas 2, ada lagi yang kelas 2. Piket semua. Hamdan. Mana Hamdan? Ayo, Hamdan, ayo jawab. Antum sekarang bertanding dengan Muhammad, dengan Soleh. Hamdan, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ayo. Setuju enggak dengan jawaban Soleh? Itu dulu. Setuju apa enggak? Hah? Enggak setuju? Masya Allah, berani dia. Baik, anak tak ngadep ke sini kalau gitu. Alasan antum apa enggak setuju? Jangan sampai. Enggak boleh Ustaz dalilnya? Enggak tahu. Boleh Ustaz dalilnya? Enggak tahu. Jangan sampai gitu. Ayo. Ma hamalaka ala dzalik? Apa dalilmu? Buktimu apa? Lah, ya kan? Enggak tahu kan? Hamdan, hati-hati Hamdan. Ini majlisnya Ahlus Sunnah, harus dalil semua. Nah, lagi siapa Ustaz Ali? Hamad. Hamad. Siapa? Amr. Ayo lebih salah Amr. Amr harus tahu ini kalau secara nama masyaallah. Ayo. Amr. Setuju apa enggak? Iya. Dalilnya? Hah? Apa, Pak? Iya, ya. Ma apa? Terus? Tada. Jadi enggak berguna mimnya, ma-nya. Ma apa menurut antum? Hah? Enggak ada, ada. Jangan bikin nama sendiri. Ma muhmal, enggak ada ma muhmal. Selain itu. Ini sudah benar ini amr ini. Tinggal sedikit. Ma zaidah. Ya, terus? Cukup, jazakallah khair. Dalam hal ini dimenangkan oleh akhuna amr. Bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Isim enggak boleh dua. Maksud isimnya rofa. Isimnya ina apa? Nasob. Dah. Kok amwalukum dari mana? Iya, karena ada ma ini, ma zaidah tadi itu, tambahan. Itu yang membuat inna tidak beramal. Ya. Maka berlaku seperti mubtada dan khobar. Jazakallah khair. Ana dapat ilmu dari Amr. Insyaallah. Jazakallah khair. Maka ikhwati fiddin, a'azanuzakumullah, dipelajari soleh ya. Nah, berikan contoh lagi satu yang seperti ini. Agar menguatkan bahwa antum betul-betul ala ilmin. Inama? Jazakallah khair. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Ya, ya, naam itu juga innamal ilmu wahid dan juga innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Berarti betul-betul menguasai kalau gitu. Insyaallah. Hirs. Harus belajar. Harus belajar. Antum tahu Syekh Ruzaik itu, Ruzaik itu? Loh, naam. Itu dibantah oleh para ulama. Dari sekian bantahan-bantahan yang banyak, di antaranya, loh, ya apa sih? Mau seorang kayak gitu diambil ilmunya? Wong, seharusnya fathah dibaca jer. Itu. Seharusnya fathah dibaca jer. Suka usah diambil ilmunya wong kamahadha gitu. Ada. Tulisan bantahan ulama. Masalah nahu, irob penting itu. Antum baca muqaddimahnya Jurmiyah Syekh Utsaimin, luar biasa. Tentang keharusan kita belajar ilmu lughah. Naam, enggak gampang. Bahkan sebagian ulama menyatakan haram kamu berfatwa dalam kondisi kamu enggak ngerti lughah. Sampai seperti itu. Naam, berat. Naam. Makanya al-hirs, antum semangat terus. Lughahnya dimungkinkan sedini mungkin. Ajak terus, jangan putus asa, jangan merasa puas. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Seperti itu kondisinya, yaitu ayat tadi bahwa Allah menyatakan, ya, sebagian dari istri-istri kamu dan anak-anakmu itu adalah musuh bagi kamu, maka hati-hati kalian dari mereka. Namun kalau kamu memaafkan dia, kemudian terus kamu menasehati dan mengampuni dia, fa innallaha ghafurur rahim. Bukan musuh kemudian dijadikan musuh, enggak. Dididik, dinasehati, dimaafkan, karena demikian dididik gitu loh. Naam. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian juga fitnah, ujian bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah itu pahalanya yang lebih besar. Jangan tersibukkan gitu loh dengan anak-anakmu sehingga kamu lupa akhiratmu, jangan. Jangan tersibukkan dengan anak-anakmu, terperdaya anakmu sehingga kamu itu lupa zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, jangan. Jangan perturutkan anak-anakmu untuk berbuat sesuatu yang melanggar syariat, jangan. Fitnah itu bagi kamu. Jangan. Dicegah, direm, dinasihati, diarahkan, dididik. Demikian pula harta, jangan menjadi penyebab kamu itu lalai zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jadikan semua ini faktor untuk mendukung kita taat kepada Allah. Itu semua. Wallahu a'lam bissawab. Itu insyaallah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan ayat yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.